الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا هدى وشفاء قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-32 dan 33 dari surah Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi." Katakan wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrikin yang mengharamkan pakaian ketika mereka melakukan tawaf. Barakallahu fikum. Dan mengharamkan beberapa jenis makanan untuk mereka. Maka Allah tegur, Allah ingatkan, siapa? Man harrama zinatallah, siapa gerangan yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala? Ini pakaian. Jadi, sebelumnya Allah mengatakan khudhu zinatakum, justru ketika kalian hendak menghambakan diri kepada Allah, hendaknya kalian berpakaian yang bagus. Pakaian yang rapi. Barakallahu fiikum. Dan dicontohkan Rasulullah dan para sahabat melakukannya. Jadi, apalagi ketika kita akan berkumpul ramai-ramai, semakin ramai perkumpulan itu, maka semestinya orang lebih memakai pakaian yang bagus, terkhusus hari raya dengan hari Jumat. Jadi, bahkan diperintahkan untuk mandi sebelumnya, dianjurkan kalau hari Jumat justru wajib, pendapat yang kuat, wajib mandi Jumat. Baik. Agar supaya bukan cuma sekedar pakaiannya saja yang bagus, tapi badannya juga harum memakai wangi-wangian. Baik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang datang ke masjid beliau dari daerah yang jauh, tempat yang jauh untuk Jumatan, mereka diperintahkan untuk mandi dulu. Baik. Ya, ini penampilannya bagus dan aromanya juga bagus. Barakallahu fikum. Katakan kepada mereka, siapa yang mengharamkan dari perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Baik. Jadi yang mereka haramkan ini ya sesuatu yang datang dari pemikiran mereka sendiri, perasaan mereka sendiri. Bukan ada tuntunannya. Wa thayyibati minar rizq, demikian juga yang bagus-bagus dari rezeki. Siapa yang mengharamkannya? Baik. Terkecuali barakallahu fikum pakaian-pakaian yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah di baliknya. Demikian juga makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena ada hikmah di baliknya. Kenapa dilarang? Seperti laki-laki dilarang memakai pakaian sutra. Ini pun hanya untuk laki-laki dan perempuan boleh memakainya. Baik. Perhiasan juga karena perhiasan dianggap pakaian karena sesuatu yang dipakai. Barakallahu fikum. Emas dilarang untuk dipakai oleh laki-laki dan perempuan boleh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dua benda ini sambil mengatakan, "Hadani," dua benda ini, "halalun haramun lidzukuri ummati wa halalun liinatiha." Dua benda ini adalah dua benda yang haram untuk dipakai dari kalangan laki-laki umatku dan halal untuk perempuannya. Jadi yang boleh memakai kain sutra dan boleh memakai perhiasan emas hanyalah perempuan. Tapi laki-laki haram hukumnya memakai cincin. cincin, kata cincin kawin tidak diperbolehkan kalau itu terbuat dari emas. Demikian juga makanan-makanan yang dilarang, ya karena ada mudaratnya, mudarat yang dibawa oleh makanan, imma bangkai wa imma sembelihan untuk patung wa imma makanan yang berbahaya. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyam. Katakanlah bahwa pakaian-pakaian yang bagus, barakallahu fikum, dan makan-makan yang bagus, tidak ada mudarat padanya, ini untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini bersama dengan orang-orang kafir dalam masalah ini. Baik, orang kafir, orang mukminnya memakai pakaian-pakaian yang layak, makan makanan yang bagus. Baik, khalisatay yaumal qiyamah, tapi di hari akhirat nanti pakaian yang bagus dan makan yang bagus hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Ketika nanti diberi kesempatan berbincang antara penduduk sorga dan penduduk neraka, bagaimana dalam surah Al-A'raf, wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Ketika ada kesempatan, maka penduduk surga, penduduk neraka pun memanggil penduduk neraka memanggil penduduk surga, an afidu alaina minal ma, tolong kami diberikan air, air yang segar dari air surga, makanan dari makanan surga, tolong kami diberikan, an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah, makan dari minuman surga. Qalu, para penghuni surga mengatakan, inna Allah harramahuma alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan makanan sorga dan minuman sorga untuk orang-orang kafir. Dua-duanya juga diberi pakaian. Penduduk sorga diberi pakaian, penduduk neraka juga diberi pakaian. Cuma penduduk sorga diberi pakaian dari sutra yang sangat mewah, sangat bagus, dari berbagai macam jenis sutra dan pakaian-pakaian istimewa. Barakallahu. Karena memang cocok dengan surga. Dan juga penghuni neraka diberi pakaian, barakallahu, dengan pakaian azab. Pakaian yang dipakaikan kepada mereka akan menyiksa mereka. La haula wa la quwwata illa. Maka Allah mengatakan, "Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya." Katakan makanan, minuman, pakaian itu untuk orang-orang yang beriman di dunia ini dan juga orang kafir. Barakallahu. Tapi ketika di hari akhirat, khalisatan yaumal qiyam. Makanan yang baik, minuman yang segar hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang penduduk neraka juga diberi makanan, minuman, tapi makanan dan minuman yang menyiksa mereka. Jangankan untuk menggemukkan mereka, barakallahu fik, memenuhi hasrat mereka dari makanan itu pun mereka tidak dapatkan. La yusmin wa la yugni min jur. Barakallahu fik. Tidak akan pernah bisa mereka, barakallahu fik, gemuk dengan makanan itu. Bahkan untuk merasakannya saja sebagai makanan enak mereka tidak rasakan, menyiksa mereka sangat. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami rinci ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mengetahui. Barakallahu fiik. Setelahnya Allah mengatakan, "Qul inna ma harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Punya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Sampaikan kepada mereka wahai Rasul, Allah mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji. Termasuk di antaranya adalah tawaf di Baitullah dalam kondisi telanjang. Baik. Ma dhahara minha wa ma batan, perbuatan keji. Baik. Yang zahir dan yang batin, yang tersembunyi. Wal isma wal baghiya, dosa dan maksiat melampaui batas, menzalimi orang lain tanpa hak. Wa antu syiriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah mengharamkan atas kalian perlakuan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak turunkan hujjah padanya. Wa antakunu allahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan atas kalian berbicara tentang Allah, tentang agama ini, apa yang kalian tidak ketahui. Tidak boleh bicara agama kalau tidak ada ilmunya. Baik. Karena akan dia sesat dan menyesatkan orang lain. Baik. Kalau Anda tidak tahu, kalau kita tidak tahu tentang satu masalah dari permasalahan agama ini, kemudian kita ditanya, ya jangan jawab. Katakan wallahu alam, saya tidak tahu. Barakallahu fiik. Dan memang akan datang nanti suatu saat kondisi seperti ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzi'ul ilma yantazi'ul ilma intiza'an min suduril ibad." Tidaklah Allah cabut ilmu itu dari dada-dada manusia. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama, satu demi satu ulama mati. Di antara ilmu-ilmu mereka belum tersampaikan kepada umat, mereka sudah meninggal dunia. Puluhan tahun mereka menimba ilmu, sehingga mereka menjadi gudang ilmu. Mereka meninggal dunia sebelum tersebarkan kembali ilmunya. Sehingga dengannya tercabut ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Sampai ketika tidak ada lagi yang tertinggal kecuali orang-orang bodoh terhadap agama ini, sementara mereka tetap butuh pemimpin, akhirnya mereka mengangkat pemimpin yang tidak tahu agama. Barakallahu. Ditokohkan, dijadikan ustaz, dianggap kiai dan seterusnya. Orang pun akhirnya bertanya kepada dia, "Asu'ilu." Tokoh-tokoh ini yang tidak tahu agama sebenarnya ditanya, "Fa'af tahu," karena tidak ada ilmunya, maka mereka pun berfatwa dengan kebodohan. "Fa'af tahu bighairi ilmin," berbicara mereka, berfatwa mereka tanpa dasar ilmu. "Fadallu wa adallu," maka mereka pun sesat dan menyesatkan orang. Barakallahu fiik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, "Man kana lahu ilmun falyaqul bih." Siapa yang memiliki ilmu silakan dia menyampaikan. Ini ilmunya, ini dasarnya, ini dalilnya. Dan barang siapa yang tidak memiliki ilmu, falyakul wallahu a'lam. Kalau dia tidak memiliki ilmu, silakan dia mengatakan Allahu a'lam. Tidak perlu malu-malu untuk mengatakan wallahu a'lam. Baik. Justru kata-kata Allahu a'lam ini memicu kita untuk belajar kembali. Jangan barakallahu bikum merasa berilmu langsung mengatakan, "Oh ini, oh maksud saya ini, maunya saya ini, pendapat saya ini." La haula wa quwwata illa billah. Giliran salah bahayanya, ya kalau dia ngaku salah, alhamdulillah, afwan, ana salah. Kalau begitu lebih enteng, walaupun sebenarnya dari awalnya sudah salah. Tapi kalau dia mengaku kesalahannya setelah diingatkan, "Oh Pak Ustaz salah itu, dalilnya ini begini, oh iya maaf saya salah berarti," oh iya, lebih enteng. Tapi kalau yang lebih parahnya sudah salah, mencari pembenaran, cari-cari dalil, cari-cari alasan untuk membenarkan dan mempertahankan apa yang telah dia ucapkan walaupun salah. Ini lebih parah, barakallahu fikum. Lebih parah kondisinya. Memang paling enteng kalau kita mengatakan wallahu alam tentang sesuatu yang kita tidak ketahui. Walana uswah, dan kita memiliki contoh suri teladan dari kalangan salafun salih ridwanullahi alaihim ajmain tentang masalah ditanya dan bertanya ini. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya, "Ya Imam, saya datang jauh-jauh dari negeri fulan mendatangkan kepada engkau 40 masalah. Engkau hanya menjawab berapa masalah. Apa yang saya akan katakan nanti sepulangnya saya dari tempat ini?" Kata Imam, "Kau pergi naik satu tempat yang tinggi dan katakan bahwa Al-Imam Malik tidak tahu." Subhanallah. Imam ini, Imam Malik. Imam besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini adab, barakallahu fikum. Adab, kalau memang kita tidak tahu, jangan kita jawab. Berbicara dalam agama sesuatu yang dilarang kalau tidak didasari dengan ilmu. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Bahkan dikatakan ini adalah sumber dari semua petaka. Barakallahu fikum. Munculnya kesyirikan, munculnya khurafat, munculnya kebid'ahan gara-gara ini. Berbicara dalam agama tanpa dasar ilmu. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kurangan kita. Kita tutup ke para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.